بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة العصر. Setelah kita menyelesaikan pembahasan suratul Humazah yang menjelaskan tentang sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak sepantasnya kaum mukminin bersifat dengan sifat-sifat yang tercela tersebut. Sebab barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang tercela ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang mereka perbuat. Namun Allah Jalla wa'ala menegaskan, kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka ma al-hutamah, narullahi al-muqadah. Siksaan neraka Allah Jalla wa'ala sangat dahsyat. Na'udhu billah min su'il akhlaq, wa na'udhu billah min su'il khatimah. Kemudian kita memasuki suratul Asr. Suratul Asr disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama bersumpah dengan Al-Asr. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tafsir apakah surah ini Madaniyah atau Makkiyah. Ada sebagian menyebutkan bahwa surah ini Makkiyah. Namun sebagian, dan itu diriwayatkan dari Qatadah, beliau mengatakan bahwa surah ini Madaniyah. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan surah ini terdiri dari 3 ayat sama seperti surah Al-Kautsar. Ayat yang paling sedikit dalam satu surah adalah surah yang terdiri dari 3 ayat. Namun apabila seorang memperhatikan, apabila seorang mentadabburi makna-makna yang terdapat dalam 3 firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, pada hakikatnya telah cukup baginya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada hamba-Nya satu surah kecuali surah ini, maka cukup bagi mereka. Namun lafaz yang seperti ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan Rasulullah Thalathah tidak ditemukan yang ada yang semisal maknanya. Seperti yang diriwayatkan dari beliau mengatakan, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lakafathum." Kalaulah seandainya manusia mentadabburi surah ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Bagi orang yang memperhatikan makna dan kandungan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Wal 'asri. Demi al 'asr. Dan waw di sini adalah waw sumpah. Waw yang menunjukkan qasam. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, aqsamallahu bid-dahri, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa ad-dahr, dengan masa, dengan waktu. Lima fihi min ajaib qudratillahi ad-dallati ala azamatihi, disebabkan karena di dalam zaman tersebut, di dalam waktu itu terdapat keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan keagungannya, yang menunjukkan keagungannya. Dan ini salah satu penafsiran yang menafsirkan makna al-asr. Di antara penafsiran al-asr adalah ad-dahr. Dan disebutkan dalam surah Asy-Syajdah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau membaca wad-dahr dalam surah Asy-Syajdah, wad-dahr. Maka ini menafsirkan bahwa yang dimaksud al-asr adalah ad-dahr, masa. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan wal asr yang dimaksud adalah waktu asr. Ada lagi yang mengatakan wal asr yakni rabbul asr, yang menciptakan al asr itu. Ada lagi yang mengatakan al asr itu al-lail wal nahar, siang dan malam. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud al asr adalah umur manusia. Al-Allamah Syunqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, setelah beliau menyebutkan sekian banyak pendapat yang menjelaskan makna al-asr di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, lalu kemudian beliau berkesimpulan bahwa yang dimaksud al-asr, yang dimaksud al-asr yang pertama adalah ad-dahr. Ini yang paling mendekati kebenaran berdasarkan bacaan Ibnu Abbas membaca wad-dahr. Makna yang kedua yang juga mendekati kebenaran, bahwa yang dimaksud wal-asr, al-asr di sini adalah umruhu, al-umr, muddatul hayat, umur manusia. Nah, berapa lama kehidupan mereka di dunia ini, yang itu adalah merupakan tempat di mana mereka beramal, berupaya, berusaha selama di dunia. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr. Al-asr itu adalah ad-dahr sebagaimana disebutkan, dan al-asr adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah, Allah Jalla wa ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Dengan apa saja dari makhluknya. Berbeda dengan hamba, berbeda dengan manusia. Tidak diperbolehkan seorang bersumpah kecuali dengan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sifat-sifat. Adapun Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Wattini wa zaitun wa turisinina wa hadal baladil amin والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى dan seterusnya. Demikian banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bersumpah dengan makhluk. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa pada sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah, ada hal yang perlu untuk kita ambil sebagai pelajaran. pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada kemaslahatannya. Oleh karena itu sebagian mengatakan bahwa yang menunjukkan bahwa pada buah tin dan buah zaitun itu ada manfaatnya karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wa tini wa zaitun. Oh, berarti ada manfaatnya, pasti ada manfaat. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan tidak menyebutkan buah-buah yang lain. Maka demikian pula di dalam ayat ini, wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, demi umur, agar kemudian kita sebagai hamba memperhatikan waktu ini terus berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang telah lalu kita tidak akan mampu meraihnya kembali. Apa yang telah lalu kita tidak akan mampu kembali lagi. Semakin kita berjalan dengan roda kehidupan dalam kehidupan dunia ini, maka berarti semakin lama kita akan semakin mendekati tempat tujuan kita, yaitu ajal, kematian. Kita ini kan ibaratnya seperti roda yang terus berjalan, mobil yang terus berjalan yang akan sampai ke tujuannya. Maka demikian pula kita terus berjalan bersama dengan roda kehidupan dunia, terus semakin bertambah umur kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus bertambah. Berarti semakin dekat akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Maka perhatikanlah wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan umur, bersumpah dengan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, menunjukkan bahwa hendaknya kita selalu memperhatikan bahwa kita tinggal dalam kehidupan dunia ini bukanlah merupakan sesuatu yang kekal. Kita akan meninggalkannya, astagfirullahaladzim. Kalau kita akan meninggalkannya, maka manfaatkan waktu-waktu yang berlalu. Sangat merugi, astagfirullahaladzim. Pada saat kita melewati waktu demi waktu dalam keadaan tidak ada faedah, tidak ada manfaat yang dapat kita ambil. Benar apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, termasuk yang beliau pelajari, al-waqtu kasayfi illam taqta'uhu qat'an. Waktu itu ibaratnya seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, dia yang akan memotong kamu. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, dia yang akan membinasakan kamu. Makanya kita sebagai manusia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat akhir dari kehidupan kita, kematian. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikraha min ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk selalu mengingat yang melumat, yang menghilangkan segala macam kenikmatan dan kelezatan kehidupan dunia, yaitu kematian. Nah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al-insan, manusia itu. Tadi sore kita baru saja mempelajari al-qawaidul fiqhiyah, ya kan? Apa faedah yang kita ambil dari pelajaran al-qawaidul fiqhiyah? Hadirin, al-Islam yang dimaksud di sini apa? Apa? Al-Istighraqiyah, yang menunjukkan keumuman. Innal insana inna kulla insan. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya seluruh manusia, seluruh manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Berkata al-mufassir, ala anna bani adam lafi halakatin wa nuqsan, bahwasanya Bani Adam manusia ini benar-benar dalam kebinasaan dan kekurangan. Wala yajuzu lil 'abdi an yusina illa billah. Lalu di sini beri keterangan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang hamba bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Namun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siapa saja dari makhluk-Nya. Maka pada ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa manusia itu asalnya rugi. Manusia itu asalnya sengsara. Manusia itu asalnya binasa. Nah, kalau demikian apa yang harus dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lah asal manusia seperti ini kondisinya. Innal insana lafi khusrin. Wahai yang namanya manusia, kalaulah Anda masih mau disebut sebagai manusia, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masih merasa diri kamu manusia, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, dalam kesesatan, dalam kesengsaraan, dalam kegoncangan, dalam kebinasaan. Subhanallah. Ini mayoritas. Mayoritas manusia. Kalau mayoritas manusia demikian keadaannya, maka jangan kamu mengikuti apa yang menjadi ketetapan mayoritas yang justru akan menyebabkan kamu terjatuh dalam kerugian yang sama dengan mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa, kecuali. Nah, kalau disebutkan kecuali berarti kan keluar dari hukum asal. Ya. Kalau dikatakan di kelas. Nah. Kullu talibin najihun illa fulan wa fulan. Setiap murid yang ada di kelas ini lulus kecuali fulan dan fulan. Berarti apa? Mayoritasnya lulus. Yang dikecualikan itu keluar dari keumuman. Maka demikian pula di dalam firman Allah ini, mayoritas manusia itu rugi, mayoritas manusia itu binasa, kecuali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya pada ayat yang berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mengisi keimanannya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dan keimanan yang sebenar-benarnya tidak akan diraih kecuali dengan ilmu, berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatun din al-islam bil adillah. Tanpa itu tidak mungkin seseorang akan mencapai keimanan yang sebenar-benarnya. Illal ladzina amanu, berilmu kemudian meyakini dan mengimaninya. Wa amilus shalihat ay wa amilu amalan shalihat, dan mereka beramal dengan amalan yang saleh. Tidak dikatakan amalan itu soleh kecuali jika apa yang diamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di atas keikhlasan. Dua syarat yang harus selalu diingat. Tidak dikatakan amalan itu soleh apabila amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhidullah tabaraka wa taala, dicampur dengan kesyirikan, dicampur dengan riya suma. Sebagaimana tidak dikatakan amalan itu saleh tanpa seseorang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa amilus shalihat wa tawafau bilhaq, dan mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Ay wa awsa ba'dhum ba'dha bil istimsak bil haqq, sebagian mereka mewasiatkan pada sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Wal amal bi ta'atillah, dan beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang dimaksud wasiat mewasiati dengan kebenaran yaitu Al-Qur'an. Al-haq yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Ada lagi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud al-haq di sini adalah al-iman wa tauhid, iman dan tauhidullah Subhanahu wa taala. Ada lagi penafsiran yang lain dan yang sahih membawa kata al-haq itu secara umum mencakup semua itu, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Iman, At-Tauhid, Mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya termasuk ke dalam al-haq. Saling wasiat-wasiati dengan kebenaran. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini yang dimaksud dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran, sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dari meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, sabar dalam menjalani apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam semuanya. Sabar dalam menghadapi cobaan, karena setiap yang berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wasiat mewasiati dengan kebenaran, pasti dia akan mendapatkan cobaan. Pasti ada duri-duri yang akan berusaha menghalanginya. Maka dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kedua hal, tawasul haq wa tawasul bis sabr. Saling wasiat-wasiat dengan kebenaran, lalu saling wasiat-wasiat dengan kesabaran. Kenapa? Karena kalau wasiat-wasiat dengan kebenaran, ya, itu pasti ada konsekuensinya. Ada rintangan, ada halangan, ada cobaan, ada ujian yang dibutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Kata al-mufassir hafizahullah, was-sabru ala dzalik, dan bersabar atas semua itu. Nah, seperti pesannya Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali beliau akan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Waraqah, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udz. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa ini dari kebenaran, ad-da'watul haqqah, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Maka cobaan itu pasti akan datang. Akan dibutuhkan kesabaran menghadapi itu semua. Siapa saja yang ingin terjun ke medan dakwah, menjadi seorang dai, mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia harus mempersiapkan senjata. Ini adalah senjata yang paling ampuh, yaitu senjata sabar. Tentu setelah senjata ilmu, amal, lalu harus disertai dengan kesabaran dalam menghadapi itu semua. Tanpa sabar, seorang sangat mudah tergelincir. Masyaallah. Cobaan terlalu banyak. Ya. cobaan dunia, syubhat, syahwat. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dari hadis Abu Mudaynah Abdullah bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana rajulain min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam idza taqaya lam yastariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil-haqq wa tawassaw bis-sabr. Adalah dua sahabat, apabila di antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertemu, maka mereka tidak berpisah sampai salah satunya membacakan kepada yang lain surah Al-Asr. Surah Al-Asr hingga selesai. Tsumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Kemudian mereka pun mengucapkan salam berpisah. Maksudnya, mengapa kok dibaca sebelum berpisah? Untuk mengingatkan. Hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang merugi. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, at-tawassi bil-haq wat-tawassi bis-sabr. Alhamdulillah. Hadis yang kita sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan surah Al-Asr. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa ila hunaka tafadhalu hafizakumullah.